الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين ويا عباد الله اتقوا الله حضرين سيدان جماعة جمعة yang berbahagia untuk melanjutkan pakai khutbah Jumat juga pintu-pintu surga. Bagian pertama Jumat yang lalu kita sudah membahas tuntas tentang anak tangga pertama yaitu taubat. Anak tangga kedua atau jenjang berikutnya pada hari ini kita akan bahas tentang sabar. Sabar ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Sabar dari bahasa Arab artinya sabar. Sabar di dalam terminologi bahasa Arab Al-Quran itu ada dua istilah. Terkadang Allah menyebutkan dengan as-sabr. Orang yang melakukan kesabaran itu, menjalani kesabaran itu disebut dengan as-sabir. Ya. Tetapi, kalau disebutkan as-sabir, tingkat kesabaran itu masih standar. Tetapi kalau Allah mengistilahkan al-masabir itu sudah di atas standar. Apalagi kalau Allah mengistilahkan dengan as-sabur itu jauh lebih di atas lagi. As-sabr orangnya as-sabir. Kesabaran yang bersifat temporal. Hari ini masih bisa bersabar. Tapi besok hilang kesabaran. Kesabaran yang keluar masuk dalam diri seseorang baru bisa dikategorikan sebagai as-sabir. Tapi itu pun dihargai Tuhan. Innallahu yuhibbus sabirin. Begitu pentingnya kesabaran ini. Jenjang pertama kesabaran itu pun juga dicintai Allah. Apalagi kalau sudah sampai ke tingkat al-masabir dan as-sabur. Hari ini kita bisa bersabar. Lusa kita bisa bersabar. Minggu ini kita bisa bersabar. Bulan ini kita bisa bersabar. Alhamdulillah. Dapat pujian Allah. Dapat penghargaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang sekali tahun berikutnya meledak. Nah inilah. As-sabir. Kesabaran bagi orang yang masih sering-sering bocor kesabarannya. Saya kira ini umum buat kita. Dalam hal-hal yang bisa kita jangkau, insya Allah kita bersabar. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat ubun-ubun yang memang sudah terlalu, maka kadang-kadang seseorang itu sering menggunakan istilah kesabaran punya batas. Orang yang berpendapat kesabaran punya batas, orang itu baru berada pada tingkat as-sabir. Tapi kalau orang itu sudah tidak mengenal batas akhir daripada sebuah kesabaran, maka itulah yang disebut dengan al-masabir. Al-masabir itu permanen. Jiwanya sudah jiwa wali. Nafsunya sudah begitu kecil sehingga begitu gampang untuk dikontrol. Tidak pernah kita melihat ada ledakan-ledakan dari orang itu. Dia sudah tidak ada lagi perbedaan. Pancingan yang berat untuk bisa menyebabkan orang lain marah, atau pancingan yang kecil yang bisa menimbulkan marah-marah kecil, bagi yang bersangkutan, itu sudah tidak ada lagi bedanya. Orang yang seperti ini tidak lagi akan didekati oleh iblis. Percuma. Jenis godaan apapun yang kita berikan kepadanya, dia tetap konstan. Orang yang seperti ini memiliki kesabaran yang konstan, itulah orang yang disebut dengan al-masabir. Yang lebih penting lagi ialah orang yang memiliki kesabaran betul-betul unlimited, tanpa batas. Itulah sebabnya di dalam Al-Asma'ul Husna, salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah As-Sabur, yaitu nama terakhirnya Allah di dalam Al-Asma'ul Husna, yaitu As-Sabur. Nama pertamanya dalam Asma'ul Husna adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu juga dibedakan dengan Ar-Rahim, meskipun dalam satu akar kata yang sama. Ar-Rahman ialah rahmat yang kita peroleh, tapi sifatnya temporal. Hari ini nikmat, tahun ini menjabat, tapi sayang tahun depan kita dilengserkan. Nah, itu Ar-Rahman. Tetapi kalau Ar-Rahim itu permanen. Istri kita jangan hanya Ar-Rahman, tapi juga mestinya harus berfungsi sebagai Ar-Rahim kita. Istri bukan hanya dimiliki, membahagiakan kita dan keluarga di dunia, tetapi sedapat mungkin menjadi Ar-Rahim istri kita juga nanti di akhirat. Harta benda kita itu jangan hanya dijadikan rahman kita, tapi juga sekaligus Ar-Rahim kita. Ar-Rahim adalah permanen. Padan yang tadi adalah as-sabr atau sabir, kesabaran yang temporer. Tapi al-masabir, kesabaran yang permanen. Ibu bapak-bapak sekalian, ayat yang saya bacakan tadi, panduan buat kita di dalam menjalani kehidupan ini sebagai seorang mukmin. Di dalam Al-Quran, subhanallah bapak-bapak sekalian, panggilan orang-orang sabar itu pada umumnya diawali oleh Allah memanggilnya dengan panggilan mesra, ya ayyuhalladzina amanu. Baru ya, ista'inu bis-sabri was-salam. Ya ayyuhalladzina amanu, isbiru wa sabiru. Seperti itu. Tidak dikatakan ya ayyuhas sabir, langsung memanggil wahai orang sabar. Ini mengisyaratkan tidak mungkin orang itu menjadi penyabar kalau tidak ada iman di dalam dadanya. Makanya itu Allah selalu mengawali panggilan orang-orang sabar itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ini menjadi isyarat bahwa tidak mungkin ada kesabaran yang permanen di dalam diri kita tanpa iman. Apa itu iman? Dari akar kata amanah artinya percaya. Amanah artinya aman, Dari akar kata mukmin, orang yang beriman atau orang yang merasa aman. Jadi aman itu sendiri bahasa Arab. Orang yang aman artinya yang tentram, tidak punya kekhawatiran. Kenapa dia tentram? Kenapa dia aman? Karena dia adalah seorang beriman atau mukmin. Kenapa dia mukmin? Kenapa dia merasa aman? Karena dia amanah. Jadi aman, amanah, mukmin, iman, amanah, satu akar kata. Tidak mungkin ada keimanan orang yang tidak merasa aman, dan tidak mungkin ada rasa aman tanpa keimanan. Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu sabiru, isbiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan tabarlah. Subhanallah. Kesabaran itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga. Bayangkan kalau kesabaran itu hilang di dalam pendirian kita. Bayangkan kalau kesabaran itu hilang di dalam diri kita sendiri. Maka yang terjadi adalah kita akan menjalani hidup ini dengan penuh nafsu. Seolah-olah kita didikti oleh hawa nafsu di dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan seolah-olah diri kita itu tidak lebih hanya seonggok nafsu belaka. Apapun yang diinginkan, kerjakan. Tidak peduli apakah itu maksiat, apakah itu dosa, apakah itu makruh, apakah itu syubhat, dia lakukan. Inilah bahayanya kalau yang mendikte kehidupan ini tidak ada lagi kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Wahai orang-orang beriman, sabarlah dan tabar. Tadi sabiru, orang yang kita diajak untuk bersabar. Tapi lebih daripada tingkat kesabaran itu adalah tabah. Wa sabiru, isbiru wa sabiru. Tidak semua orang sabar itu tabah. InsyaAllah semua orang yang tabah itu sudah pasti sabar. Al-Masafir. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, Bapak sekalian, di dalam salah satu ayat yang menerangkan tentang Nabi Ayyub sebagai seorang yang as-sabirin. Jadi Nabi Ayyub itu diklaim oleh Allah sebagai orang yang as-sabir, belum al-Masafir. Kita tahu semua kisahnya Nabi Ayyub. Seorang yang dicoba dengan penderitaan yang begitu hebat dalam bentuk penyakit. Yang menyebabkan orang-orang terdekatnya termasuk istrinya dan anaknya. Mertuanya, orang tuanya. Mengusir dia sampai keluar kota. Di luar perkampungan. Kenapa? Karena Nabi Ayyub dicoba dalam bentuk penyakit yang sekujur tubuhnya dikerumuni dengan belatung atau ulat. Akhirnya dia menyembunyikan diri di luar perkampungan di dalam sebuah gua. Disitulah dia menjalani kenikmatan hidup. Betapa nikmatnya kesabaran itu. Sampai-sampai di dalam riwayat disebutkan, setelah mereka sholat, setelah dia sholat, ulat belatung itu dipasang kembali di dalam badannya. Begitu cintanya terhadap temannya itu. Wahai belatung ulat, kalian dulu adalah musuhku. Saya berusaha untuk membunuh kalian dengan berbagai macam ramuan dan obat. Sekarang kalian adalah temanku. Satu-satunya yang bisa menemani aku di dalam gelapnya dua ini. Bukan istri saya yang setengah mati saya cintai. Bukan keluarga dekat saya yang mengusirkan saya ke sini. Tapi kalianlah yang mau menemani dalam kegelapan gua ini, makanlah sepuasnya. Jadi kalau sudah ada kesabaran yang tebal di dalam diri seseorang, rasa sakit itu hilang. Para ahli anestesia menyimpulkan bahwa kalau orang punya iman, tingkat rasa sakitnya terhadap suatu penyakit terberat sekalipun, itu akan amat kurang dirasakan. Berbeda dengan orang yang tidak punya iman. Orang yang punya iman otomatis punya kesabaran, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kisah Nabi Ayub itu, tapi masih berdoa. Tahapan-tahapan sampai bersumpah kepada Allah, ya Allah, saya ingin sembuh. Ya. Kalau saya sembuh, nanti saya akan menghukum istri saya yang memencilkan saya. Saya akan cambuk. Nah begitu, satu saat, sesudah sholat, dia memukulkan kedua tumitnya di tanah. Maka keluarlah mengucur dua mata air dari bawah tumitnya Nabi Ayub. Persis jalan ceritanya Ismail, bayi kecil itu memukul-mukulkan tumitnya di padang pasir, mengucurlah air zam-zam yang sampai sekarang ini. Kita tidak tahu berapa debit air zam-zam sampai sekarang. Dikuras dan dikuras tidak pernah kering. Sayang sekali mata air tumit dari Nabi Ayub tidak ditemukan. Di mana zam-zam? Setelah minum dan memandikan air ajaib tadi itu, maka sepujur badannya bersih kembali, dan setelah bersih, sangat bersih, dia kembali bergabung dengan masyarakat, dan disitulah dia kembali menjadi raja dan menjadi nabi, menjadi mubalig. Dia kembali kepada istrinya, tapi sudah terlanjur bernazar, kalau saya kembali, saya akan cambuk. Bagaimana saya harus mencambuk istri saya yang sudah sangat saya cintai sekarang ini? Allah mengajari, ambillah rumput. Rumput-rumput kecil itu dicambuk. Jadi bukan cambuk beneran. Itu nazar sudah terlepas. Begitu pentingnya arti sebuah nazar. Nah kembali, mengenai masalah kesabaran ini, Bapak-bapak sekalian, modal hidup yang paling utama itu adalah kesabaran. Berat dan ringannya sebuah kehidupan sangat tergantung kepada tingkat kesabaran yang kita miliki. Kalau kita berpengalaman menjadi orang sabar, seberat apapun penyakit, siksaan, dan cobaan itu akan ringan, kita dukung. Tetapi kalau kesabaran hilang di dalam tubuh kita, dalam diri kita, sekecil apapun sebuah penderitaan itu akan sangat berat. Makanya itu, kesabaran adalah suatu rahmat. Musibah yang seringkali mengundang kesabaran ini, Bapak-bapak sekalian, luar biasa. Seolah-olah musibah itu adalah alat untuk mengukur kadar kesabaran kita. Seberapa besar tingkat kesabaran kita, lihat bentuk penderitaan yang kita alami. Kalau ada orang sabar, aku adalah sabar, tapi tidak pernah ditimpa penyakit, tidak pernah ditimpa musibah, tidak pernah ditimpa kekecewaan, itu belumlah termasuk orang yang kategori as-sabir. Apalagi al-masabir. Nanti seseorang itu ditimpa musibah, terasa betul betapa arti penting sebuah kesabaran itu. Jadi kalau ada di antara kita yang ditimpa musibah, yakinlah bahwa musibah itu adalah caranya Tuhan untuk mengukur, menguji kita sampai di mana tingkat kesabaran yang kita miliki. Orang yang sabar, Bapak-bapak sekalian, seberat apapun punya penyakitnya, dia akan tahan, insya Allah. Tapi kalau orang yang tidak sabar, penyakit flu ringan, gitu. Semua keluarganya ikut repot. Pembantunya juga ikut sakit, istrinya, anak-anaknya ikut sakit, semua orang di rumah itu ikut sakit. Ini ciri-ciri orang yang tidak sabar. Ciri-ciri orang yang sabar, seberat apapun penyakitnya, dia akan berusaha menanggung sendiri penyakit itu. Tidak usah yang lain ikut sakit, dan tidak usah yang lain ikut direpotkan. Ada orang seperti itu. Jangan beritahu siapa-siapa kalau saya sakit. Jangan sampai nanti meluangkan waktunya menengok saya. Takut kalau orang itu repot gara-gara dia. Subhanallah. Orang yang seperti ini, mudah-mudahan Allah sudah memberikan tingkat as-sabir, dan mudah-mudahan sampai tingkat al-masabir, kalau perlu as-sabur. Terakhir, Bapak-bapak sekalian, di dalam tingkat ilmu ma'rifah atau ilmu tasawuf, ada beberapa istilah. Ada yang disebut dengan sabrun lillah, ada sabrun fillah, ada sabrun ma'allah, ada sabrun billah. Jadi kalau sabrulillah itu adalah tunduk, tidak terasa lagi ada kewajiban dalam dirinya sendiri. Kalau kita masih mengerjakan sholat, tapi sholat itu terasa kewajiban, maka kita belum termasuk as-sabrulillah. Kapan sholat itu, kewajiban itu, puasa itu diratakan sebagai suatu kenikmatan, tidak lagi sebagai suatu beban, maka alhamdulillah, sudah ada yang disebut dengan as-sabrulillah di situ. Nanti ada yang disebut dengan as-sabru ma'allah. Ini saja dulu. Ujilah diri kita, Bapak. Kalau lebih dominan diri kita itu menunaikan kewajiban, salat, puasa, dan kewajiban yang lain, lebih terasa membebani kita dalam perasaan, maka kita belum termasuk sabrun lillah. Tapi kapan sesuatu itu sudah tidak lagi diletakkan sebagai sebuah kewajiban, tidak lagi terasa sebagai sebuah beban, tetapi sudah berubah menjadi sebuah kerinduan, enjoyable, sesuatu yang dapat dinikmati, percayalah Bapak sekalian, kita sudah masuk apa yang dikategorikan as-sabrulillah. Bahkan orang yang seperti ini sudah tidak mau membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kalau kita masih mau membedakan ini wajib, ini sunnah, oh ini yang makruh, ini yang haram, insya Allah kita belum termasuk orang yang di puncak, orang yang maqamnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak lagi mau membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, sudah tidak mau lagi membedakan mana yang makruh, mana yang haram. Semua ditinggalkan. Makruh dan haram bedanya cuma sedikit. Syubhat dengan haram tinggalkan semuanya. Tidak menenteramkan jiwa. Terlalu banyak syubhat, terlalu banyak makruh yang kita lakukan, apalagi haram, tidak ada ketentraman dalam batin. Lumpuh dan mati lentera dalam hati kita. Sebaliknya, kalau ada orang tidak lagi membedakan mana yang wajib, mana yang sunat. Yang wajib di dalam sholat lima waktu itu adalah yang sholat lima waktu itu. Tapi kalau ada orang yang tidak mau melepaskan sholat sunat qabliyah dan ba'diyah, mengiringi atau mengawali sholat fardu itu, meninggalkan sholat sunat seperti halnya perasaannya meninggalkan kewajiban, ada yang kurang dalam dirinya. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada kalian yang seperti itu. Sudah tidak mau membedakan mana puasa Ramadan, mana puasa Senin Kamis, meninggalkan puasa Seninnya, meninggalkan puasa Kamisnya, seperti ada yang rugi besar dalam diri sendiri. Seperti perasaan orang yang meninggalkan puasa wajib. Nah, inilah yang disebut dengan as-sabrulillah. Sampai di mana kualitas kesabaran kita? Ukurlah kesabaran. Sepanjang ibadah itu masih terasa beban buat kita, kita belum termasuk as-sabrulillah. Apalagi as-sabru ma'allah. Apalagi as-sabru billah. Apalagi as-sabru billah. Tapi kita sebagai orang awam, minimal ada kalanya sholat itu bukan beban, tapi betul-betul kita cari, kita rindukan. Kalau kita belum sholat, ada yang kurang, itu sudah masuk wilayah kita. Bersyukur. Itu saja yang kita miliki, itu sudah meningkat, kita sudah bukan awam lagi. Masa dari dulu awam nggak pernah meningkat. Taubat yang kita bahas minggu yang lalu, ukurlah diri kita, kita sudah berada pada urutan keberapa tingkat taubat itu. Hari ini kita masuk kepada wilayah sabar, apakah kita masih as-sabir atau kita sudah al-masabir atau mungkin sudah as-sabur. Ukurlah diri kita, senantiasalah meningkat setiap hari. Alangkah ruginya kalau hari kita sama dengan hari-hari yang lampau tanpa ada peningkatan. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi dzikri hakim taqabbal minni wa minkum tilawatul qur'an. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسوله العظيم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد, فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأحذركم عن المعاصي ومخالفة أمره لقوله تعالى, فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم يا الله ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته, ولا هم إلا فرجته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا ميتا إلا رحمته, ولا مبتلى إلا عافيته, ولا دينا إلا قضيته, ولا ضالا إلا هديته, ولا جاهلا إلا علمته, ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته, ولا ولدا إلا أصلحته, ولا عيبا إلا سترت, ولا عيبا إلا سترت, ولا عيبا إلا سترت, ولا حاجة من حوائج الدنيا كثيرة ترضى ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم وعلى الأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات برب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر, الله يعلم تسمعون.